الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Masih di bab penyembelihan. Sekarang kita masuk kepada penyembelihan yang mubah, yang boleh. Ya, ini kan pembahasan kita kan. Nah, faddal dibaca di sini, Behar. وما توهمته من أنها لغير غير صحيح لأن الذابح لها لا يحصل بذلك إراقة الدم تقربا إلى ذلك الرجل بل ذبحوها ذاكرا اسم الله عليها لإطعام ضيفه منها فهي كذبيحتك لإطعام أهلك. نعم. Ini mengenai sembelihan yang diperbolehkan. Ya. Taibar kalau fikum. Kata Syekh bin Bas, ini hukum mengenai adzabhu lidhaif awil ahl. Ya, sembelihan untuk tamu. Ya, dahulu Nabi Ibrahim menyembelih untuk tamu. Dan Nabi Ibrahimlah manusia yang pertama kali di muka bumi ini yang menjamu tamu. Menjamu tamu, menyembelih anak sapi, ya, atau untuk keluarga. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, amma idza dabaha al-insanu lidhaifi aw li ahlihi fa hadha syai'un la ba'sa bihi. Adapun jika seseorang dia menyembelih hewan diperuntukkan untuk tamunya atau untuk keluarganya, maka ini tidak mengapa. Bal huwa mashru'un idza da'atil hajatu ilaihi, bahkan dia bisa menjadi sebuah hal yang disyariatkan apabila ada hajat yang mengharuskan hal tersebut, apabila ada faktor hajat. Ya, walaysa min adzabhi li ghairillah, ini bukanlah dikategorikan sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Bal huwa mimma abahallahu subhanahu li ibadihi, bahkan ini adalah di antara hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Waqad ja'atil adillatu al-katsiratu, dan telah terdapat dalil-dalil yang sangat banyak minal kitabi was sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah, ala ibahati mithli hadzal amri, terkait kebolehan contoh ini, yaitu menyembelih untuk keluarga, menyembelih untuk tamu, menyembelih untuk walimah. Ya, wa ma tawahhamtahu, dan apa yang anda sangka. Ya, jadi Syekh di sini meluruskan, sepertinya Syekh di sini meluruskan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau, yang penanya ini mungkin karena tidak disebutkan di kitab, mungkin bertanya kepada Syekh, apakah orang yang menyembelih hewan untuk disajikan kepada tamunya termasuk sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Nah, kayak begitu mungkin. Cuman di kitab ini tidak ditampilkan redaksi pertanyaannya. Ya, maka kata Syekh, wa matawahamtahu min annaha lighairillah ghairu sahihin, dan apa yang anda sangka bahwasanya sembelihan yang diperuntukkan untuk tamu, untuk keluarga itu, bahwasanya itu adalah sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah, ini enggak benar. Li anna dhabiha, karena orang yang menyembelih tadi laha la yaqsidu bidzalika iraqata dami taqarruban ila dzalika ar-rajuli, karena orang yang menyembelih tadi, ya, dia tidak memaksudkan ketika dia menumpahkan darah, ya, menebas hewan hewan dia tadi, itu niatnya itu dia tidak memaksudkan taqarruban, mendekatkan diri beribadah ila dzalikar rajuli, untuk orang tersebut, tamunya atau keluarganya. Bal dzabahaha dzikran ismallahi alaiha, bahkan dia menyembelih hewan sembelihan tadi dengan dia menyebut nama Allah. Kenapa demikian? Li'id amidai fihi, untuk memberikan makan kepada tamunya, minha, dari sembelihan dia tadi. Dan menjamu tamu adalah sebuah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Nah, memuliakan tamu adalah bagian dari bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya. Fahiya kadabihatika li'at'ami ahlika. Maka sembelihan ini yang diberikan untuk tamu itu seperti sembelihan Anda yang Anda peruntukkan untuk keluarga Anda. Tapi masuk ke halaman 44, adzabhu ta'dhiman li sahibil haqq. Ya, penyembelihan yang dilakukan dalam rangka mengagungkan orang yang sang empu kebenaran atau sang empu hak, ya. Baik, kita baca di sini mas'alatun. Nah, tafadhal dibaca di sini. Bawa. Mas'alatun. Idza takhasama qabilatan aw takhasar wa hakama sayful qabilati 'ala mudda'a 'alaihi bi aqwali wa nadibil aw al ghanami taqiru wa tadbahu inda man lahul haqq. Hah? Mana tadi? Awil ghanami terus taqiru wa tadbahu inda man lahul haqq. Al-jawabu alladhi yadhkuru lana min ash-shar'i al-mutahhir anna hadha al-aqa'ira la tajusu li wujuhin. Awaluha anna hadha min sunnatil jahiliyati laqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala aqara fil islami. Wa thani anna hadha al-amala yuqsadu minhu ta'dhimu sahibil haqqi wa taqarrubu ilayhi bil haqqi bil aqirati, wa hadha min jinsi ma yaf'aluhu al musyrikuna min adbahi li ghairillahi, wa min jinsi ma yaf'aluhu ba'dun nasi min adbahi inda qudumi ba'dil ulama'i. Faqad qala jama'atun min al ulama'i inna hadha yu'tabaru min adbahi li ghairillahi wa dhalika la yajuzu bal huwa fil jumlati min asy-syirki. Kama qala ta'ala, kama qala Allahu subhanahu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, terus wa nusuku wa dhabhu qarana Allahu bis salati li 'azami sya'nihi wa dalla dhalika 'ala an dhabha li 'azami li'idhami sya'nihi wa dala dhalika ala ala dabha yajibu ayyakuna lillahi wahdah. Taib. Kama ala salat ta lillahi wahdah. Nah, hasbu. Mati ini. Oh. Ini sesuai timer berarti ya. Taib. Qala Syekh bin Bas, mas'alatun idza takhasama qabilatan, apabila dua kabilah bertikai, au syakhsani, atau dua person bertikai, wa hakama syekhul qabilati, dan kepala suku menghukumi, memvonis, alal mudda'a, bagi tertuduh, ya, bagi tertuduh. Nah, maka memutuskan alaihi kepada sang tertuduh tadi bi aqa'ira minal ibil awil ghanam, ya, untuk menyembelih beberapa hewan unta atau kambing, ya, yang tuqaru wa tudhabu indaman lahul haqqu, ya, yang kambing atau unta tadi, ya, bagi yang memiliki hak tadi, yang memiliki hak. Jadi yang tertuduh harus menyembelih. Nah, ini misalkan si A dan si B bertikai. Si A dan si B bertikai, kemudian ternyata diputuskan bahwasanya yang benar adalah si B. Maka si A keliru. Maka sang pemutus Syekh Qabilah memutuskan bahwasanya si A wajib menyembelih sekian ekor kambing atau satu ekor kambing atau yang semisal. Ya, diperuntukkan untuk sahibul hak, yang punya hak, yaitu si B. Paham enggak di sini? Ngerti ya? Apa hukumnya ini? Nah, jawab. Maka kata Syekh bin Bas, alladhi yadharu lana, maka yang nampak bagi kita minasyari al-mutahhari, dari berdasarkan dari syariat yang disucikan, anna hadhil aqaira la tajuzu, bahwasanya penyembelihan-penyembelihan semacam ini tidak diperkenankan, liwujuhin, karena berbagai aspek. Awwaluha, yang pertama, anna hadha min sunnatil jahiliyah, ini adalah diantara sunnah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan Nabi SAW bersabda, la aqra fil Islam. Ya, ini gak boleh ada akar, ya, ada penyembelihan yang diperuntukkan kalau dalam kisahnya ini untuk kubur. Dijelaskan oleh Ibnu Athir bahwa dahulu orang-orang jahiliyah biasa mengagungkan seorang, kemudian kisahnya panjang waktu itu. Tidak hadir sedikit, nanti insya Allah pekan depan akan saya merojah lagi. Kisahnya itu pokoknya sembelihan tersebut dilakukan di dekat kuburan orang yang punya kedudukan tadi. Maka Nabi SAW bersabda, la aqra fil Islam. Ya, la aqra bil Islam, tidak boleh ada sembelihan yang di dekat kuburan dalam Islam ini. Enggak boleh. Asan yang kedua, anna hadzal amalu yuqsadu minhu ta'zimu sahibil haq. Bahwasanya perbuatan tersebut ditujukan untuk mengagungkan sahibul haq, dalam artian tadi si B. Paham enggak? Si A dan si B bertikai, si B lah yang benar, si A keliru, si A tertuduh. Maka si A mesti menyembeli sekian hewan yang ditentukan untuk si B. Nah, ini dalam rangka mengagungkan si B. Ya, wa taqarrubu ilaihi bil aqirati, dan mendekatkan diri kepada sang sahibul haq dengan menyembeli hewan. Hadza min jinsi ma yaf'aluhu al musyrikuna min adzbahi li ghairillah. Maka ini termasuk jenis yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun ketika mereka menyembelih untuk selain Allah. Wa min jinsi ma yaf'aluhu ba'dun nasi min adzbahi 'inda qudumi ba'dil udhama'i. Dan ini pula yang dilakukan oleh, ini pula sejenis dengan yang dilakukan oleh sebagian orang ketika menyembelih, ketika mereka menyembelih untuk menyambut ya para pembesar datang, yang ini pekan lalu bahasanya. Dan itu termasuk dari kesyirikan. Ya, tapi kalau cuman disembelih untuk makan-makan bersama enggak masalah. Tapi kenapa menyembelih? Dalam rangka mengagungkan kedatangan raja atau pembesar. Maka ini syirik kepada Allah. Ya, inna hadza yu'tabaru min adzbahi li ghairillah. Maka hal ini dikategorikan, dianggap sebagai bentuk penyembelihan untuk selain Allah. Wa dzalika la yajuzu, yang demikian itu tidak diperkenankan, tidak diperkenankan, bal huwa fil jumlati min asyirki. Bahkan dia secara umum ini termasuk di antara kesyirikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kul inna solati wa nusuki. Perhatikan wa nusuki. Katakanlah solatku wa nusuki. Nusuk itu dzabhi, sembelihanku. Ya, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, hidup matiku untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Wanusuk huwa adzabuhu. An-nusuk yang dimakna ayat ini adalah penyembelihan. Maka makna ayat kul inna salati wa nusuki, ya kul inna salati wa dzabhi, sembelihanku. Ya. Qaranahullahu bisalati. Maka Allah menggandengkan menyembelih itu dengan salat. Kita tahu bahwasanya salat adalah amal besar setelah syahadat. Kenapa demikian? Li'idhami syanihi, karena besarnya kedudukannya. Karena agungnya kedudukannya. Padahal dzalika, maka hal ini menunjukkan ala anna dzabha, bahwasanya penyembelihan, sembelihan yajibu ayyakuna lillahi wahda. Itu wajib untuk Allah semata, kama anna sholata lillahi wahda. Sebagaimana salat itu diperuntukkan untuk Allah Ta'ala semata. Bisa dipahami sini? Ya. Jadi kayak tadi tuh si A dan si B bertikai, berselisih, ternyata si A B yang benar, A kemudian dia dalam rangka bersalah ya, karena bersalah ingin mengurangi, menambal kesalahannya, maka dia menyembelih hewan untuk si B dalam rangka mengagungkan si B. Nah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Kalau dia mau dihadiahin aja tuh kambingnya masih hidup. Ah, ya udah, ini saya kasih hadiah kambing buat kamu tanpa disembelih. Atau diberikan uang. Ya. Tanpa disembelih. Ya, sebagai ganti rugi atau yang lainnya, karena kalau dirugikan. Ya. Kalau dirugikan, si B kalau dirugikan. Nah, ini gantinya. Karena si A diputuskan telah bersalah oleh Syekhul Qabilah. Paham sini ya? Kalau memang benar-benar dia bersalah dan dia membuat kerugian di lawan bertikainya, maka dia mengganti sejumlah kerugian lawan bertikainya. Al-wajh tsani, kemudian ya. Al-wajh tsalits, ya. Aspek yang ketiga. Nah, fadl dibaca sini. Ya, coba Mustafa. الواجب الثالث أن هذا العمل من حكم الجاهلية وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات والأشجار والأحجار كما تقدم فالواجب تركه انتهى. نعم. Yang ketiga, bahwasanya perbuatan ini, ya, ini adalah diantara bentuk hukum jahiliyah. Wafihi, dalam perbuatan ini juga musyabahatun li'a'mali ubadil amwat. Juga terdapat penyerupaan terhadap perbuatan para penyembah kuburan, orang-orang yang telah mati. Ya, para penyembah pepohonan, bebatuan, kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu, maka yang wajib adalah meninggalkannya. Adzabuhu lillahi ta'ala indal qabr. Nah, sekarang menyembelih untuk Allah, bukan untuk untuk penghuni kuburan, tetapi menyembelihnya di kuburan. Nah, ini sudah dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid, yaitu menyembelih ya di tempat-tempat persembahan orang-orang kafir. Ya, menyembelih di tempat-tempat persembahan orang-orang kafir biasa memberikan penyembahan mereka. Sebagaimana di kuburan-kuburan keramat, kaum musyrikun biasa memberikan peribadatan kepada wali-wali, sunan-sunan, memberikan peribadatan kepada orang-orang soleh. Ya, kaum musyrikun ini memberikan peribadatan itu. Nah, kita hendak menyembelih untuk Allah, bukan untuk sang penghuni kubur dari kalangan wali, sunan, dan yang lainnya tadi. Untuk Allah. Nah, hal ini tidak diperbolehkan. Ya, hal ini tidak diperbolehkan. Haram. Nah, lanjut Mustafa. لأنه بدعة ومن وسائل الشرك والوسائل لها حكم الغاية في المنع والله الموفق والله الموفق. نعم. طيب قال الشيخ بن باز إذا كان أذبه لله, apabila sembelihan itu memang untuk Allah. Dibaca tuh fatnatnya Mustafa. Bukan karena harapan meminta syafaat dari sang penghuni kubur, tapi memang untuk Allah. Misal dia mau akekah tetapi di samping kuburan keramat, atau apalagi untuk Allah nyembeli di hari di tanggal 10 ya, atau hari-hari tasyrik bagi non jamaah haji. Ya, kalau menyembeli haji, ya itu mesti di tanah suci. Nah, di tanah suci enggak ada togut. Atau enggak ada sesembahan yang diberikan kepada selain Allah. Nah, ini mungkin bagi non jamaah haji. Boleh enggak? Ini untuk Allah kan? Di akekah atau di apalagi menyembelih nazar atau apalagi karena menyembelih di untuk Idul Adha. Nah. Baik. Inda hadzal qabr, di sisi kuburan ini, pala yang juzu, enggak boleh. Di annahu bid'atun, karena ini adalah kebid'ahan. Ya, enggak pernah Rasulullah SAW memberikan persembahan kepada Allah dalam bentuk menyembelih hewan kurban ketika akikah, ketika bernadar atau ketika Idul Fitri, Idul Adha di sisi kuburan, tidak ada. Nah, ini bid'ah. Wa min wasa'il syirki, dan termasuk diantara sarana-sarana menuju kesyirikan. Ya, baca lagi petnot nomor 2. Innahu rubbama yadhbahu li sahibil qabri bil mustaqbali raja'an syafa'atahu aw khaufan minhu fa yaqau fi syirkil akbar. Nah, karena mungkin nanti akan ada orang yang yadhbah, yang akan menyembelih li sahibil qabri. Ya, walaupun dia ini menyembelih akikah buat anak dia karena Allah, ada yang lihat. Ya, apalagi dia dikenal sebagai ahli tauhid. Wah, itu Pak Ustadz itu aja tuh nyembeli akikahnya di samping kuburan wali, enggak masalah. Nah, ada orang melihat yang demikian. Nah, ini rubama mungkin saja nanti akan yuzbahu, akan diberi, disembelih yuzbahu li sahibil qabri, untuk penghuni kuburan tadi fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Ya, kenapa demikian? Raja'an syafa'atahu. Ya, karena mengharapkan syafaat sang penghuni kubur tadi, au khaufan minhu, atau karena takut dari sang penghuni kubur tadi, fayaqau fi syirkil akbar. Akhirnya orang yang di masa mendatang nanti itu akan terjatuh ke dalam syirik akbar. Ya dan billah. Wal wasailu laha hukmul ghayati fil man'i, dan yang namanya wasilah, sarana-sarana, dia memiliki hukum ya seperti tujuan dalam hal larangan. Wallahul muwaffiqu, Allah lah yang memberikan taufik. Nah, sekarang setelah selesai Syekh membahas mengenai jenis-jenis ibadah, diantaranya adalah menyembelih untuk Allah dan syirik, yaitu menyembelih untuk selain Allah, maka sekarang dia beliau masuk menjelaskan ibadah berikutnya, yaitu bernadar. Ya, bernadar itu adalah ibadah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, Allah telah sifati bagaimana penduduk surga mereka di dunia, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nadar. Maka ini ketika Allah puji, Allah ridhoi, Allah cintai, maka menunaikan nadar ini berarti adalah ibadah kepada Allah. Bahkan ketika Umar bin Khattab dahulu di masa jahiliyah, ketika menyembah Allah plus menyembah berhala, bernazar kepada Allah untuk beriktikaf di Masjid Al-Haram satu malam. Kemudian ketika masuk Islam, sudah Islam, menceritakan perihal nazarnya tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Aufu bin nadrik, tunaikan nazarmu." Padahal dahulu nazarnya ketika masih musyrik. Menyembah Allah, menyembah juga berhala. Maka bernadar ini berarti adalah ibadah. Nah, an-nadru lil qubur. Nah, sekarang permasalahannya. Bernadar untuk kuburan. Ini sering kali terjadi. Ya, di negeri kita, karena negeri kita ini sangat marak praktek-praktek kesyirikan. Ketika ada wisata rohani, ya, wisata-wisata rohani itu wisata, maksudnya itu bukan wisata ya, peribadatan. Peribadatan ke kuburan-kuburan. Kemana sih wisata rohaninya itu? Hah? Itu kemana? Ke Demak, kuburan wali, ke Kudus, kemana? Cirebon, ke Banten, kuburan Maulana Yusuf, ya, ke Surabaya, sudah nampel, ke Gresik, oh, tempatnya Mas Anwar. Ya. Nah, itu ke situ-situ aja yaudah. Nah, di antara mereka sudah ada yang ada biaya paket, bayar kuncen, ya. Ini bis, konsumsi, penginapan, bayar kuncen, plus nanti ada nazar-nazar apa? Bernazar-nazar apa? Nah, ini perlu diperhatikan ini. Nah, ini syirik akbar. Baik. Nah. Coba, nah, Mas Anwar ya, baca ini. Nah. Orang-orang Gresik ini ya. Padahal Anwar. Nah. Nadra. Yu'adzimu. Fa'idha Ayyukaddima At-imatan Boyakunu syirkan akbar. Nah, hasbuk cukup dulu, tar dulu. Ya. Qala Ibn Baz, berkata Syekh bin Baz, mujarradun nadri, lihat di footnote, ailil amwat wal asnam, lianna nadra ibadatun. Bernadar semata, yaitu untuk orang-orang yang telah mati, untuk berhala, karena nadar adalah ibadah, maka bernadar aja untuk selain Allah, untuk kuburan wali, maka itu kufrun, sebuah kekafiran. Ya. Walau lam ya'taqid at-taqarruba ila al-manzuri, walaupun dia tidak meyakini itu untuk nadar tersebut dilakukan untuk mendekatkan diri kepada yang dinadarkan untuknya. Bernadar untuk ya Syekh Abdul Qadir Jilani, maka Syekh Abdul Qadir Jilani di sini namanya al-manzur. Yang bernadar namanya nadir. Bentuk perbuatannya namanya nadar. Ya, al-manzur orang yang dinadarkan untuknya. Baik, bisa dipahami sini. Ya, walaupun dia enggak niat mendekatkan diri. Karena nazar adalah ibadah. Ibadah enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini adalah hak Allah yang Allah taala beritahukan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal dan kepada kita secara umum. Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba ialah hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, dalam artian tidak memberikan ibadah tersebut dengan segala jenisnya, ya, baik sedikit atau banyaknya. Wala yusyriku bihi ayyabudullaha wala yusyriku bihi la yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya tidak memberikan ibadah tersebut kepada siapapun dalam bentuk apapun, berapapun jumlahnya. Waqad ijma'ul ulama, kata Syekh bin Baz, para ulama telah bersepakat ala anna nadra, bahwasanya nadar la yajuzu li ghairillah kainan man kana, tidak boleh diberikan kepada selain Allah siapapun dia. Liannahu ibadatun wa qurbatun ilallah, karena yang namanya nazar adalah bentuk ibadah dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nadiru, sedangkan orang yang bernadar, yu'adzimu al-manzura li hadzan nadri, berarti dia mengagungkan orang yang atau zat yang dinadarkan untuknya dengan nazar ini. Ketika kita bernadar untuk Allah, berarti kita mengagungkan Allah. Ketika seorang musyrik bernadar untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, berarti dia mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani, yang semestinya pengagungan tersebut adalah hak Allah semata, yang tidak boleh diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani atau yang lainnya. Baik, berikutnya. Wa nadru lil amwati minal anbiya'i wa ghairil anbiya'i syirkun akbar. Bernadar untuk orang yang mati, apakah itu untuk nabi atau selain nabi, syirik akbar. Ini syirik akbar. Ya. Lihat itu di footnote nomor 3. Qala Ibn Taymiyyah fi qa'idah jalilah. Wa qad ittafaqa al-ulama wa la annahu la yajusu li ahadin ay yanzura li ghairi llahi la li nabiyyin wa la li ghairi nabiyyin wa anna hadha nadra nadrun syirkun la yufa bihi. Ya, kata Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa qad ittafaqa al-ulama, para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh di, ya, bagi siapapun untuk bernadar kepada selain Allah, tidak boleh kepada para nabi, ya, kepada nabi atau selain nabi sekalipun, karena nadar seperti ini berarti itu nadar yang syirik, la yufa bihi, yang tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dilaksanakan. Fa idza nadara, apabila seseorang bernadar, ayuqaddima darahima, untuk memberikan beberapa dirham au dananira, atau beberapa dinar. Ya. Dinar, dirham itu uang kepingan. Kalau dinar uang kepingan logam emas, kalau dirham uang kepingan logam perak, itu sudah ada sebelum zaman dari Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana perbudakan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Hangga di sini, itu sudah ada, sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi dinar, dirham itu sudah ada sejak zaman masa jahiliyah. Tapi barakallahu fikum. Jadi kalau dikatakan sunnah belanja pakai dinar, ya Allah alam, ini perlu diteliti kembali, ya. Nah, jangan sampai kita terkecoh hal jualan dinar. Habis itu yang jualan dinar belinya apa? Belinya pakai apa? Pakai rupiah. Kayak uang kertas. Nah, ingat gitu. Nah. Oh, gitu ya. Pakai uang ya? Oh. Kirain pakai yang lain. Oh. Paham antum? Udah ngerti sini? Hah? Udah ngerti enggak? Udah ngerti? Baik. Jadi untuk dikatakan sunnah ini butuh penelitian para ulama, siapa yang menyatakan demikian. Ya. Dan uang kertas bid'ah, ini siapa juga yang ngomong kayak begini? Ya, kalau bid'ah ya udah uang kertasnya mana sih? Bid'ah. Saya barek. Mana berikutnya? Faidal atayib au at'imatan, atau dibernadar untuk memberikan makanan au zaitan, minyak zait, minyak zaitun ya, au ghairu dzalika, atau yang lainnya dia berikan lil kubur. Kan ada orang tuh bernadar, nanti kalau saya datang ke kuburan Habib Pulan, saya mau ngelemparin uang, saya mau ngelemparin makanan, saya mau ngelemparin minyak, saya mau ngelemparin ini dan itu. Aulil asnam, atau untuk berhala, au ghairiha, atau yang lainnya, minal ma'budati min dunillah, dari segala sembahan-sembahan yang diibadai selain Allah, fa innahu yakunu nadran batilan wa yakunu syirkan akbar. Maka itu adalah nadar yang batil dan itu syirik akbar. Ya, siapa ini yang ngomong? Syekh Ibn Baz. Baik, barakallahu fiik. Syekh Ibn Baz ini yang ngomong. Nah. Baik, berikutnya. Tafadhol. Dibaca di sini. Nah. Dimas. Itu ma'tub ke ibadah. Au sabbillahi au sabbi rasuli au tarki salati fa hada yu'idul hajj. Baik. Masalah Syekh bin Baz berkata, "Idza hajja wa huwa musyrikun." Apabila seorang berhaji kemudian dia musyrik. Ya, dia berbuat kesyirikan. Memangnya ada? Loh, ada dicontohin sama orang kita. Orang kita dicontohin. Dia pergi haji, kemudian dia gunting tirai Ka'bah. Untuk apa? Untuk penglaris. Ditangkap. Mau dipancung hukum mati. Langsung berkilah, gak ngerti apa segala macam. Nah, ada gak yang begitu? Ada banyak. Nah, dia padahal berhaji. Haji adalah ibadah, ibadah yang agung. Bahkan haji adalah bagian dari rukun Islam. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wah, ini haji adalah ibadah besar. Ternyata dia berbuat syirik kepada Allah. Wa yulzimuhu ay yu'ida al-hajj, maka hajinya batal. Ya. Enggak ada dam-daman bayar dam, enggak apa. Dia mesti mengulang hajinya. Kapan? Tahun depan tentunya. Gak bisa Ya, enggak bisa dia ngulangi besok di kodok, ya, enggak bisa. Gimana wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah tanggal 9. Enggak bisa nanti dia pas udah sendiri udah kosong gitu, enggak bisa. Dia wajib mengulang hajinya. Kalau dia berbuat syirik, syiriknya tersebut adalah idza kana asyirku akbaro. Apabila kesyirikannya tersebut adalah syirik akbar. Li'annal musyrika habitul amal. Karena orang, ya, karena orang yang musyrik, maka itu menghancurkan amal. Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka terhapuslah apa yang mereka telah amalkan. Amma syirkul asgaru, jelas ya, kalau syirik akbar jelas dia murtad, hajinya batal. Adapun kalau syirik asgar, ya, kalladhi yahlifu bighairillahi, semisal orang yang bersumpah untuk selain Allah. Bersumpah untuk selain Allah hukumnya adalah syirik asgar. Kecuali jika dia mengagungkan objek yang dijadikan sumpah selain Allah tadi. Sebagaimana dia mengagungkan Allah. Semisal dia bersumpah demi Semar. Ya, demi Semar. Demi Petruk. Demi Nyi Roro Kidul. Kenapa dia bersumpah demi Nyi Roro Kidul? Demi Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena dia mengagungkan itu sebagaimana dia mengagungkan Allah. Maka ini bukan syirik asghar kata para ulama. Ini berarti apa? Syirik akbar. Ini dijelaskan oleh Syekh Ar-Raji di berbagai kitab beliau. Di antaranya di Syarah Tajrid Tauhid Al-Mufid. Ya, bisa dipahami sini. Namun kalau cuman asal terucap aja begitu. Asal terucap aja, asal seloroh aja. Ya, demi dah. Demi apa? Ya, demi keturunan aneh, demi bangsa aneh, demi tanah air aneh. Nah, ini syirik asghar. Asal seloroh aja. Tapi kalau dia mengagungkan objek yang dia jadikan sumpah sebagaimana pengagungan dia kepada Allah, syirik akbar. Paham enggak sini? Baik. Ya. Mana lagi berikutnya? Ya. Au masya Allah wa fulan, atau ketika dia mengatakan masya Allah wa fulan, ini semua atas kehendak Allah dan fulan. Ya, atau dia mengatakan, ya, kalau tidak jadi syirik asghar, itu gimana? Kalau diganti huruf waw dengan huruf summa. Jangan masya Allah wa fulan, tapi masya Allah summa fulan. Lallallah wa fulan, itu juga diganti. Lallallah summa fulan. Hada la yamna'ul hajjah. Kalau syirik asghar ini tidak mencegah keabsahan haji. Hajjuhu sahihun, haji dia sah. Wa alaihi at-taubatu ilallahi, dia wajib bertobat pada Allah. Amma syirkul akbaru, adapun syirik akbar, ikal ibadati li ghairillah, semisal dia beribadah kepada selain Allah, wasabbillah, wasabbir rasul, dia mencela Allah, mencela rasul. Ini mencela rasul, ini pembatal keislaman. Murtad. Ya, halal darahnya. Tapi kalau negara kita, wah, jangan. Ya, kalau di masa Rasulullah SAW ada yang mencela beliau, sahabat membunuh sang pencela tersebut tanpa berkonsultasi kepada Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dibenarkan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang ingin melihat penolong Allah dan Rasulnya? Nah, itu dia. Kalau sekarang, si nenek-nenek yang mencela Rasulullah, nah itu, ya, ini musyrik kafir. Kafir. Apalagi, hah? Kok baru sekarang kafirnya? Sejak kemarin ketika dia menghina cadar dan adan. Tahim. Autarki salati. Atau ketika dia meninggalkan salat. Perhatikan, Syekh bin Bas di sini berbadab dengan madhab Hanbali. Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, itu madhab Hanbali. Orang yang meninggalkan salat satu aja murtad keluar dari Islam. Berlaku ahkam riddah, hukum-hukum murtad. Enggak disolati kalau dia mati, enggak dikapani, enggak dimandikan, enggak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau dikuburin di depan, no, di lapangan bola sono yang sono. Yang palang-palang semua, yang kafir semua. Kalau dia masih hidup, enggak boleh diwarisi, enggak boleh mewarisi. Kalau punya pasangan muslimah, muslim, dipisahkan. Ya, 6 hak Islam gugur padanya. Kalau dia bersin, cuekin aja walaupun dia mengucapkan alhamdulillah. Apalagi enggak boleh mengucapin salam duluan ke dia. Kalau dia sakit jangan dibesuk kecuali dakwah. Dan seterusnya. Enggak boleh ngiringin jenazahnya. Ya, enggak boleh menampakkan kesedihan atas wafatnya dia. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini hukum yang meninggalkan salat, nanti ada permasalahan di sini. Ya. Fahadha yu'idu al-hajjah. Maka yang seperti ini dia mesti mengulangi hajinya. Mas'alatun, ya, masalah. Baik, lanjut lagi Dimas tadi. Qa'il illa an yakuna qa'ilu dhalika ya'taqidu anna jinna yatasarrafuna fil nasi bi ghairi idznillahi wa mashi'ati fa man taqada dhalika fil jinni aw ghairihi min al makhluqati fa huwa kafirun bi hadha al i'tiqadi. Nah, kemudian Syekh bin Baz menyatakan, amma qawlu syakhsi liman yukhatibuhu, adapun ucapan seseorang kepada orang yang berbicara padanya, jinnun asobaka. Oh, kamu ini apa ya, kita artikannya ya. Jin asobaka. Jin menimpa engkau. Artinya engkau kemasukan jin ini. Ya. Kan biasa tuh orang Betawi, kemasukan setan lo katanya. Kan biasa begitu ya. Ini kemasukan apa nih dia? Biasa begitu kan. Ini kemasukan setan ini. Kesurupan apa nih? Bahkan yang udah ngaji juga begitu. Nah, temennya lagi apa dia? Ukhruj ya du Allah. Seolah-olah yang ngomong itu adalah jin. Nah, itu kamu kerasukan jin. Au jin akhadaka. Nah, jin ini menguasai dirimu ini. Syaitanun qarabika. Oh, kamu dibawa pergi sama setan ini. Dibawa apa? Qara, dibawa terbang. Nah, kamu dibawa terbang sama setan ini. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Fa hadza min babi syatmi, maka ini adalah diantara bentuk celaan. Wa dzalika la yajuzu bainal muslimina. Ah, ini enggak boleh. Hal itu diucapkan diantara kaum muslimin. Kasairi anwa'i sabbi wasyatmi. Ini seperti berbagai jenis ya, celaan, hinaan. Wa dzalika wa laisa dzalika min babi syirki. Ini bukanlah kesyirikan. Kalau kita bilang ke teman kita, masukkan setan lo, itu bukan kesyirikan. Ila ayyakuna qailu dzalika, kecuali jika orang yang mengucapkan tersebut ya'taqidu, dia meyakini, annal jinna yatasarrafuna fi nasi bi ghairi idznillahi wa masyiatihi. Ya, kecuali dia meyakini bahwasanya jin itu mampu bertindak kepada manusia tanpa izin dan kehendak Allah. Faman i'taqada dzalika fil jinni aw ghairihim, siapa yang meyakini hal tersebut baik pada jin atau yang lainnya, minal makhluk minal makhlukat, dari kalangan makhluk, fahuwa kafirun bihadzal i'tiqad, maka dia kafir dengan keyakinan dia ini, yaitu keyakinan apa? Jin tersebut atau singa atau apapun bisa bertindak tanpa izin dan kehendak Allah. Berarti dia menafikan masyiah Allah. Ya, menafikan masyiah Allah, menafikan bahkan qudratullah. Ya, seolah-olah dia bisa bertindak sendiri tanpa ada kehendak Allah. Baik, mas'alatun. Jadi jelas ya, hal itu bukan kesyirikan kalau dikatakan kamu kemasukan jin dan seterusnya. Mas'alatun. Qala, berikutnya permasalahan berikutnya. Nah, siapa di sini yang mau baca? Ah, coba ini, Revi. Doa ul hayyi al hadiri. Fima yaqdiru alaihi. Fa inna dhalika laysa min ash-shirki. Bi qawlihi. Bi qawlillahi azza wa jalla. Fi مثال يحتاج إلى إعانة إخوانه فيما يحتاج إليه في الجهاد وفي غيره مما يقدرون عليه، فليس ذلك من الشرك بل ذلك من الأمور المباحة، وقد يكون ذلك التعاون مسنونا، وقد يكون واجبا على حسب الأدلة الشرعية. Kasih ini dulu. Permasalahan. Syekh bin Baz berkata, "Wa yustasna min dzalika, dikecualikan dari hal ini juga, doaul hayyi al hadiri fi ma yaqdiru alaih." Ya, yaitu berdoa artinya minta doa kepada orang yang masih hidup, al hadir artinya hadir, dia mampu merespon permintaan doa kita. Entah itu di hadapan kita atau jauh di sana, tapi kita mampu berkomunikasi dengannya. Fima yaqdiru alaih, dari hal-hal yang dia mampu. Ya, fa inna dzalika laisa minasyirki. Atau doa di sini maknanya bukan doa ya, tapi seruan minta tolong. Maka yang ini bukan termasuk kesyirikan berdasarkan firman Allah fi qissati Musa ma'al Qibti. Terkait kisah Musa dengan seorang pemuda dari Qibti yang dibunuh oleh Nabi Musa dengan satu pukulan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaghatsahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi." Ini 'ala alladhi min aduwihi, ini orang Qibti tadi. Ya, maka fastaghatsahu alladhi min syi'atihi. Alladhi min syi'atihi, yang berasal dari kelompoknya Musa, yaitu pemuda dari Bani Israel, istaghatsahu, beristighosah kepada Musa. Ya, meminta tolong kepada Musa. Musa hadir di hadapan dia. Dan Musa pun mampu merespon, memenuhi permintaan dia, yaitu apa? Membela dia dari tekanan si pemuda Qibti. Musa mampu, dan mampu luar biasa, Allah berikan kemampuan. Sekali pukul KO, bukan cuma KO, mati. Ya, mati. Mike Tyson aja mukul orang gak langsung mati. Ya. Ini Musa mukul sekali pukul langsung mati. Masya Allah. Tapi perhatikan lafaznya, fastaghatsahu. Maka pemuda dari kelompok Musa dari Bani Israel beristighosah kepada Musa, yaitu minta pertolongan. Istighosah maknanya kan tolabul ghaus, meminta pertolongan di kala sulit. Ya, li'anna kulla insanin yahtaju ila i'anati ikhwanihi, karena semua orang membutuhkan pertolongan saudaranya. Fima yahtaju ilaihi, dari hal-hal yang dia butuhkan. Ya, apakah itu di dalam suasana jihad, wafi ghairihi, atau yang lainnya. Mimma yaqdiruna alaihi, dari hal-hal yang mereka mampu untuk meresponnya, memberikan bantuannya kepada kita. Falaisa dzalika minasyirki, maka hal tersebut bukanlah dikategorikan termasuk kesyirikan. Bal dzalika minal umuril mubahati, bahkan hal itu diantara hal-hal yang diperkenankan. Wa qad yakunu dzalika at-ta'awunu masnunan, bahkan ta'awun tersebut, tolong menolong tersebut, terkadang disunahkan. Waqad yakunu wajiban, terkadang wajib. Ya, terkadang wajib. Ala hasabil adillati syar'iyyah, ini sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Ya, terkadang sunnah, terkadang wajib. Nah, ini boleh. Baik, berikutnya. Ya, tafadhol. Sekarang siapa? Si Arga, baca Arga. Illa rabbahu, kencengin dikit suaranya, pelan amat tentu. Terus lanjut, wamin hadal babi. Wamin hadal babi. Baik. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, la yajuz li ahadin minan nas ayyad'a ila rabbahu. Maka tidak boleh siapapun. Ya, dari kalangan manusia, jin juga enggak boleh. Kalau syariat diperuntukkan untuk manusia, berarti juga itu untuk jin. Dia enggak boleh dia berdoa menyeru kecuali hanya kepada Rabb-nya. Ya, jin pun juga enggak boleh kalau jin berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jin berdoa kepada ya, saya enggak tahu ya bentuk-bentuk kekafiran di tempat di alam jin. Ya pokoknya jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya, bahkan jin itu yang mukmin aja ada yang sunni, ada yang ahli bid'ah. Ya, ada yang sunni, ada yang ahli bid'ah. Tapi wallahu alam, ya. Pokoknya jin itu kayak begitu. Nah, mana lagi tadi? La yasta'in. La yasta'in. Ini boleh juga wala yasta'ina, boleh. Ma'tuf ke ayat 2. Ya. Boleh wala yasta'in, wawnya waw isti'naf. Ya. La yasta'ina wala yastaghitsa illa bihi. Maka dia tidak boleh memohon pertolongan atau beristighosah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Ya, tadi dikatakan beristighosah dengan kisah Musa dengan Kipti itu boleh. Pada hal-hal yang kita mintai pertolongan itu mampu untuk meresponnya. Sebagaimana Bani Israel minta pertolongan kepada Musa. Karena dia tahu Nabi Musa mampu untuk menolongnya untuk menghadapi Kipti. Namun kata para ulama, ini sudah pernah kita sebutkan di kajian kita Al-Jami' li Ibadatillah ke daurah kemarin atau daurah Qaidul Arba' kemarin, bahwa terkadang syariat menutup pintu itu walaupun diperkenankan dalam rangka satu dariah, menutup pintu agar tidak terjatuh ke dalam hal yang diharamkan, padahal itu mungkin boleh. Ya, Rasulullah SAW yang langsung mencontohkan hal ini ketika Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat untuk beristighosah kepada beliau dalam rangka membela sahabat dari gangguan musyrikin. Sahabat diganggu musyrikin, maka sahabat berkata, hayya bina nastaghitsu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita beristighosah kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW sabdakan apa? Padahal Nabi mampu untuk membela sahabat dari gangguan musyrikin. Apa kata Nabi? Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Tidak boleh beristighosah kepadaku, namun beristighosah hanya kepada Allah. Padahal Nabi mampu kan? Nabi mampu. Ini satu dariah. Tabarakallahu fiikum. Nah, berikutnya mana lagi tadi? Hah? Wa dzalika fi ma ada al-umuri, boleh al-umura. Ya. Umura maf'ul, umuri majrur. Ya, karena adanya enggak pakai ma masdariyah. Kalau adanya pakai ma masdariyah, maka pasti umura. Ya. Berarti dia fi'il. Nah, kalau ini boleh fi'il, boleh isim. Boleh huruf, ya. Wa dzalika fi ma adal umura al-adiyata. Yang demikian itu pada selain perkara-perkara yang biasa. Ya. Kalau pada perkara yang biasa, boleh meminta beristighosah kepada selain Allah. Wal asbab al-hisiyah, sebab-sebabnya itu hisiyah. Hisiyah itu artinya apa? Sebab-sebab yang dihasilkan melalui indrawi. Ya, yang nyata real. Allati yaqdiru 'alaiha al-makhluq, yang makhluk pun mampu untuk melakukannya. Ini kan hisiyah, terlihat, terdengar, dirasakan. Paham kan di sini? Tapi kalau beristighosah kepada ya Syekh Abdul Qadir Jilani agar diselamatkan dari azab kubur, ini hisiyah atau ghairu hisiyah? Ghairu hisiyah, perkara ghaib ini enggak boleh. Maka ini mesti minta kepada Allah. Kalau hisiyah itu yang mampu didengar, mampu dilihat, mampu direspon. Ya, antum mengatakan tolong dok matiin air di depan. Ini hisiyah enggak? Hisiyah. Nah, itu mampu. Dan ini biasa. Ini perkara yang adiyah. Yang biasa ini enggak apa-apa. Ya, yang makhluk pun mampu ketika itu mengatakan tolong dong ya, umpetin sendal saya nanti hilang. Ya, temannya mampu enggak? ngumpetin sendal dia ke tempat yang aman? Mampu. Ya, ini hisya enggak? Hisya. Biasa enggak? Biasa. Baik. Lihat footnote nomor 3 itu. Wa qawluhu al-asbabul hisyatu fi mawdi'in akhara, di tempat yang lain beliau berkata minal umur allati ya'taduhan nasu fi ma bainahum. Itu pada perkara yang manusia sudah lazim, sudah umum melakukannya di antara mereka. Nah. Baik, berikutnya. Al-hayyu al-hadiru. Ini yang makhluk mampu, yang makhluk itu masih hidup dan hadir. Mampu merespon, ada di hadapan dia. Fa inna dzalika laysat minal ibadati. Maka hal ini tidak dikategorikan sebagai salah satu dari ibadah. Bal yajuzu bin nasi wal ijma'i, bahkan diperkenankan berdasarkan nas dan kesepakatan para ulama. Ayyasta'ina al-insanu bil insani al-hayy al-qadir bil umuri al-adiyati allati yaqdiru 'alaiha. Ya, diperkenankan seseorang minta tolong orang lain yang orang tersebut masih hidup dan dia mampu. Ini pada perkara yang dia biasa mampu lakukan, yang dia pun mampu melakukannya. Ka ayyasta'ina bihi, semisal dia minta tolong padanya, aw yastaghitsu bihi, atau dia minta beristighosah, dia minta pertolongan, ya fidab isyari waladihi, untuk ya menangkal keburukan yang keburukan pada anaknya, au khadimihi atau pembantunya, au kalbihi atau anjing peliharaannya, anjing peliharaan untuk menjaga ternak dia misalkan. Wa min dzalik, wa min hadzal bab, di antara bab ini adalah firman Allah Ta'ala terkait kisah Musa alaihi salatu wasalam. Fastaghatsahu alladhi min syi'atihi, maka alladhi min syi'atihi, seseorang dari kelompoknya syiahnya Musa dari Bani Israel beristighosah minta tolong padanya, alladhi min aduwihi, untuk menghadapi dari musuhnya, yaitu dari kalangan Kipti. Wa min dzalika, yang demikian itu al-istighosatul insani, yaitu pertolongan seseorang biasabihi kepada para sahabatnya, fil jihadi wal harbi, dalam jihad dan peperangan, wanahwi tarik, dan semisalnya. Baik, sekarang berikutnya. Apa? Pak Anwar. Nah, Pak Anwar ya. Min hadisi Jabir. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bainal rajuli wa bainal syirki wal kufri tarkus salati. Fasammahu kufran wa syirkan. Wal kufru wa syirku al ma'rufu Al mu'arrafu bi adati ta'rifi wal kufru al akbaru wa syirku al akbaru. Nah, cuy, penting ini. Allah alam ya, ini memang silang pendapat di antara para ulama, orang yang meninggalkan salat apakah murtad atau tidak murtad. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, ada yang menyatakan murtad, ada yang menyatakan tidak murtad. Yang mu'tamad, yang tidak murtad. Tapi yang mu'tamad ini, yang menyatakan tidak murtad, tetap menyatakan wajib dibunuh oleh pemerintah, bukan individu. Ya, oleh pemerintah wajib dibunuh. Baik. Kapan dibunuhnya? Ketika dia meninggalkan dua kali sholat. Ini yang mu'tamad. Ya, dia meninggalkan zuhur, asar, menjelang maghrib yang dia tidak mungkin mengerjakan 8 rakaat itu, 4-4 dia ditangkap dan kemudian dibunuh. Masya Allah. Ya, kalau dalam mazhab Hanbali murtad plus dibunuh. Masyaallah. Sholat gak main-main. Kata Umar bin Khattab, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Gak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Para tabi'in juga menyatakan, la yarawna ashabu Muhammad SAW, para sahabat tidaklah memandang ya minal amal tarkuhu kufrun, yang kalau dari amal yang kalau ditinggalkan menyebabkan kafir, ghair sholat, selain sholat. Ini pendapat Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Tapi ngeri ini ya, enggak sholat itu ngeri. Maka tahdir terbesar setelah tahdir terhadap kesyirikan ialah tahdir terhadap orang yang meninggalkan sholat. Makanya dakwah Rasulullah SAW ialah pertama tauhid, yang kedua sholat. Ya. Kata Nabi SAW kepada Mu'ad, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata la ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka yaitu ahlul yaman syahadat la ilaha illallah. Fa in ata'uka lidzalika, kalau mereka sudah mau menuruti kau dalam hal tauhid ini, apa kata Nabi? Fa akhbirhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fil laili wal laila. Maka kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Oh ini penting ini. Tahdir terbesar setelah tahdir kesyirikan adalah tahdir terhadap orang yang meninggalkan sholat. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholat. Perhatikan. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia agar mereka bersyahadat, kemudian agar mereka menegakkan sholat. Luar biasa. Ya. Jadi sholat ini perkara yang gak ada udzur. Gak ada udzur sedikit pun bagi yang lupa, bagi yang sakit, bagi yang sabar. Yang sabar gak ada udzur, cuma dapat keringanan. Yang lupa gak ada udzur, ketika ingat wajib, wajib sholat. Yang sakit gak ada udzur, gak bisa berdiri, shalli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan. Duduk kalau gak mau. Gak bisa duduk juga, kata Nabi, fa ilam tastati fa ala janbin. Berbaring. Bahkan kata para fuqaha di buku-buku fikih, kalau seseorang dilucuti pakaiannya di dalam penjara telanjang, gak ada apa-apa, maka dia sholat wajib dalam keadaan telanjang. Dia sholat di penjara yang penuh dengan najis, dia sholat tetap di situ. Pokoknya gak ada udzur, gak sholat. Nah ini kebinasaan suatu kaum selain ketika mereka berbuat kesyirikan, ketika mereka melalaikan sholat. Nah ini sholat ini yang pertama kali dihisab dari amal. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamati min amalihi as-sholah. Fa in sholahat sholah kullu wa in fasadat fasadukun. Yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba dari amalannya di hari kiamat kelak adalah sholat. Kalau sholat baik, baik semua. Sholat itu rusak, rusak semua. Nah, ini enggak main-main sholat ini. Ya. Enggak main-main. Ya, barakallahu fiikum. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kalau kalian sholat di rumah-rumah kalian, berarti kalian telah meninggalkan sunanul huda dan sunnah nabi kalian. Fadolalton, kalian akan sesat. Ini sholat di rumah. Gimana kalau enggak sholat? Gimana kalau enggak sholat? Ya Allah. Ini enggak main-main ini. Masalah sholat ini. Ya, bukan perkara ringan ini. Perkara berat ini. Makanya sampai ada pertanyaan, apakah orang yang meninggalkan sholat dia musyrik? Ya, mungkin kalau kita ditanya, oh, enggak dong, masa musyrik sih? Itu antum yang jawab deh, al-alama, al-muhaddis, al-imam Ibn Abbas rahimahullah ta'ala menjawab, lakin hal yukali man tarakas sholat innahu musyrik, na'am. Oh kata syekh, apakah orang yang meninggalkan sholat musyrik? Iya. Yukalulahu musyrikun wa yukalulahu kafirun. Dia musyrik, dia kafir tuh orang yang meninggalkan sholat. Fi asahi qawlai al-ulama. Itu di ya, itu adalah dalam pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama. Ya, orang yang meninggalkan sholat, nah, Syekh Utsaimin punya khutbah Jumat antum bisa searching di YouTube judul Jumatnya pakai tulisan Arab tentunya. Hukmu tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Beliau khutbah dalam khutbah yang panjang, khutbah Jumat, menjelaskan tentang murtadnya, kafirnya, bukan Islamnya, orang yang enggak sholat. Murtad diberlakukan hukum-hukum murtad, dibunuh. Ya, enggak ada udzur bil jahal, enggak ada udzur-udzuran. Ya, jadi keliru kalau ada yang menyatakan sholatlah kamu, kalau kamu enggak sholat kamu nanti disolati. Enak aja, enggak sholat disolati, enggak sholat kafir. Bukannya enggak disolati, bukannya disolati, bro, enggak sholat. Kalaupun enggak kafir menurut pendapat Syafi'i, enggak sholat dibunuh. Kalau dibunuh ya enggak disolati. Ya, tetapi tetap dianggap sebagai mukmin. Yang mensolati siapa? Ya keluarganya aja. Pemimpin, tokoh, pemuka agama tidak mensolatinya. Ini dalam mazhab Syafi'i yang tidak mengkafirkan. Namun dalam mazhab Syafi'i mengkafirkan juga banyak. Tapi kalau Hanbali semuanya. Dan ini yang diadopsi oleh banyak masyayikh kita. Syekh Fauzan, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin. Nah. Wa dalla alaihi al-hadithu alladhi rawahu muslimun. Dan ini ditunjukkan oleh hadis. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi dalam kitab sahih beliau dari hadis Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran, lihat pakai al semua itu. Ya. Adalah meninggalkan salat. Fasannahu kufran wa syirkan. Maka Nabi menamakan orang yang meninggalkan sholat sebagai kekufuran dan kesyirikan. Wal kufru wasyirku al mu'arrafu bi adati ta'rif. Kekufuran, kesyirikan yang diberikan ma'rifat dengan adat ta'rif pakai al. Al kufru asyirku gitu pakai al. Ya, huwa al kufru al akbaru. Itu adalah kufur akbar. Wasyirkul akbar. Dan itu adalah syirik akbar. Lihat di footnote itu mengenai hadis ini, ya. Dzakarahu bin Nur al-Dar. Syekh bin Bas menyebutkannya ini di Nur al-Dar. Wa qala Syekh berkata, Syekh bin Bas, hadza ya'ummu al-wahidata wal itsnaini was-salasa wa aktsara wal aktsara. Ini mencakup apakah umum ini? Mencakup apakah dia enggak sholatnya sekali, dua kali, tiga kali atau lebih. Sekali aja kena vonis kafir. Ya Allah. Nah. Makanya enggak main-main sholat ini. Lihat bit berikutnya di footnote nomor 3. Ya, yeah, Fatawa Nur al-Dar. Lihat. Wa qala fi as'ilatil jami' al-kabir, Syekh bin Bas berkata, di as'ilah jami' al-kabir. Wal kufru idha urrifa. Wasyirku idza urifa bi al, kekufuran, kesyirikan jika dimakrifatkan dengan al, kalau ada alnya, al kufru asyirku, fahuwa al akbaru, wasyirkul akbaru, maka yang dimaksud adalah kufur akbar, syirik akbar. Ya. Baik. Berikutnya. Wal ahadis. Nah. Baik, gantian. Fadhol. Ya. Dibaca di sini. Siapa? Si Nugraha, baca Nugraha. Min abihi wa min al-mutabarri'i min abihi wal qatili. Sabi fahadar kufrun duna kufrin inda ahli ilmi bila syakin. Baik, perhadis-hadis yang terdapat pemutlakan kalimat kufur kepada orang yang berlepas diri dari bapaknya, orang yang membunuh, atau naihah wanita yang meratap, atau orang yang mencela nasab, ini kekufuran yang duna kufrin, yang dibawa kekufuran akbar menurut para ahli ilmu tanpa keraguan di dalamnya. Pernah dengar gak hadis gini? Kita lul mu'min kufrun. Kita lul mu'min kufrun apa al kufrun? Kufrun. Taib. Ya. Taib. Membunuh mu'min adalah sebuah kekufuran. Ah, pakai al apa enggak? Enggak. Taib. Nah, ini perhatikan ya. Ini bedanya. Kalau pakai al yang dimaksud adalah syirik syirik akbar, syirik asghar, syirik akbar, kufur akbar. Taib barakallahu fikum. Nah, ini kan datang ini. Orang yang berlepas diri dari bapaknya annahiha di dalam tatub ya. Seorang wanita yang meratap apabila dia tidak bertobat. Ya, indal mautiha ketika matinya disematkan kalimat-kalimat kufur, tapi ini kufrun duna kufrin. Kufur yang dibawa ke kuburan akbar. Terus lanjut. Misla tarik solati. Maksudu anna ma dahaba ilaihi man dahaba min kiasi tarik solati ala hadhihi asyahi laisa bidhahirin wal istidlalu bi ahadithi tauhidi wa fadli tauhidi laisa bidhahirin li annaha muqayyadatun biman ata bi tauhidi wa lam ya'ti binaqidi. Tayyib. Berikutnya mana tadi? Walianahu kufrun munakkarun. Karena ancaman-ancaman itu bagi yang membunuh mukmin, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun gitu. Mencela mukmin adalah sebuah kefasikan, membunuhnya adalah kufrun, kufrun. Pakai enggak pakai al, enggak al kufru, tapi kufrun dalam bentuk nakirah. Ya, karena ini adalah kufrun munakkarun, kufrun nakirah, enggak pakai al, bukan ma'rifah. Laisa bikufrin mu'arrafin, bukan kufur yang dimakrifatkan. Wali annal adilata al-amata, karena dalil-dalil yang umum wadihatu. Ini jelas. Ya, fi annahu kufrun duna kufrin, bahwa yang kekufuran yang tadi dosa membunuh itu kekufuran yang dibawa ke kekufuran akbar. Wa annahu ma'siyatun minal ma'asi, dia adalah maksiat ya dari berbagai jenis maksiat. Ya, falaisa mithla tarkis shalah, maka tidak seperti orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat, Nabi yang langsung berbicara, fa bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Ya, pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, wasyirki wal baina syirki wal kufri, baina asyirki wa al kufri. Nah, itu biar jelas tuh. Nah, ya. Taib. Fal maksud, maksudnya apa? Annama dhahaba ilaihi man dhahaba min qiyasi tarki shalah. Maksudnya saya di sini membantah pendapat orang yang tidak mengkafirkan orang yang enggak salat. Sebagian ulama mengatakan yang meninggalkan salat enggak kafir, hanya wajib dibunuh. Syekh bin Bas membantah mereka. Kata Syekh, maka maksudnya orang yang berpendapat, dari orang yang berpendapat kias, orang yang meninggalkan sholat min hadil asya dengan kekufuran-kekufuran tadi. Kekufuran-kekufuran karena membunuh, karena berlepas diri dari bapak kandung, karena meratap. Ya. Yang tadi kekufurannya nakiroh. Kufrun dunia kufrin. Paham gak? Nah, jadi para ulama tuh, kan gak mesti kafir. Buktinya apa? Tuh, ya, membunuh mukmin kufrun. Padahal enggak murtad, cuman kufrun duna kufrin. Artinya bukan kafir yang akbar. Berdalilnya pakai itu untuk menganalogikan. Kata Syekh, "Laisa bidhahirin." Pendalilan seperti ini enggak jelas. Wal istidlalu bi ahaditsit tauhid, dan berdalil dengan hadis-hadis tauhid. Ya kan ada tuh. Ya, di akhirat kelak ada orang yang dia datang bawa dosa besar sepenuh bumi, ya sepenuh bumi, maka Allah akan menjumpainya dengan sepenuh bimu, sepenuh bumi pula ampunan. Gitu, ada orang yang dosanya besar banget gitu, tapi dia nggak pernah berbuat kesyirikan. Nah, nanti diampuni oleh Allah masuk surga, begitu kan? Ya. Kan para ulama yang nggak mengkafirkan orang yang tidak salat pakai hadis-hadis itu, paham gak sih? Maka berdalil untuk menyatakan kafir tidak kafir yang meninggalkan salat dengan hadis-hadis keutamaan tauhid dan hadis tauhid laisa bidhahirin, ini enggak jelas juga. Li annaha muqayyadatun biman ata bitauhid walam ya'ti binaqidin, karena hadis-hadis tersebut muqayyadah, dipersyaratkan, diikat dengan syarat-syarat, yaitu orang yang datang kepada Allah membawa tauhid dan tidak datang dengan membawa pembatal-pembatal tauhid. Kalau meninggalkan sholat berarti membatalkan tauhid. Ya, paham gak sini? Nah, lanjut sedikit, tanggung tuh sebelum ke masalah berikutnya. Laisa liqaulihi baina ar-rajuli wa baina al-kufri mafhumun fa ahkamu ta'ummu ar-rijala wa an-nisaa fa kullu hukmin yaridu lir-rijali wa huwa lin-nisaa'i wa kullu hukmin yaridu fin-nisaa'i wa huwa lir-rijali illa ma khassahu ad-dalil. Baik. Maka bukanlah sabda Nabi pemisah antara seorang pria dengan kekuburan ini dipahami hukum-hukum ini apa namanya, berarti itu untuk pria aja, cewek enggak. Nah, ini mafhum, ini sudah mafhum. Maka hukum-hukum ta'ummu ar-rijal wa nisa mencakup para pria dan wanita, bukan cuma pria wanita, bahkan mencakup pria dan wanita dari kalangan jin. Maka jin yang enggak sholat kafir. Ya, kafir. Orang kafir ditanya di akhirat, kenapa kalian ada di neraka sakhir? Qalu lam nakum minal musallin. Ya. Ini walaupun para ulama usul fikih ya sering membawakan hadis ayat ini untuk menyatakan bahwasanya orang-orang kafir juga mukallaf. Juga dibebankan syariat untuk mengerjakan sholat. Lo gimana mau sholat? Enggak kafir, orang kafir. Ya, makanya ketika mereka enggak sholat, maka apa yang mereka lakukan berupa meninggalkan sholat menjadi penyebab adab mereka bertambah. Selain adab kekafiran mereka yang mengekalkan mereka di neraka. Kalau sholat juga enggak diterima, ya makanya masuk Islam. Ya, makanya masuk Islam. Fakul hukmin yaridu lirijali fahuwa linisa. Maka setiap hukum yang berlaku bagi para pria, ya berarti itu juga untuk wanita. Berikutnya juga, setiap hukum yang berlaku untuk wanita, itu juga berlaku untuk para pria. Illa ma khassahu ad-dalil. Kecuali yang dikhususkan oleh ad-dalil. Tapi sudah pukul 9. Ya. Nanti kita lanjut insyaAllah di halaman 49. Ya. Ini pernyataan Syekh bin Bas, ya. Mungkin banyak yang bikin kaget antum, ya. Syekh bin Bas, ya, akhi. Ya. Bukan Syekh yang kaleng-kaleng ini. Syekh bin Bas. Ya, ada yang mau ditanya? Silakan tafadhol dulu.